Soprin dari bab 1 sampai bab 3. Yes. Teorimu diganti yang ini ya. Kenapa? Sudah lama sekali. Minimal itu 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir berarti ini 2024, hitung saja. Ya. Paling rendah itu ya 2019. Teori ya. Iya, Bu. Itu. Jadi kalau ada teori-teori yang dibawa dari ini diganti, iya, ya? Iya, Bu. Ini saya tidak pakai lagi, ya? Iya. Itu kalau ada kata-kata taulaa ini taulaa ini mengalami yang lain-lain. Bahasa Inggris juga itu di italik. Oh iya. Ya? Iya. Perhatikan semua ya. Iya, Bu. Jadi besok-besok tidak ada lagi pembimbing memeriksa itu. Iya. Ini bahasa Inggris di Italia. Ini mungkin di copy paste, jadi otomatis ini Italia. Ya, Italia. Ini teori didapat di mana? Arsitektur vernakular itu beda dengan tradisional. Jadi tinjau lagi ini ya, menggabungkan elemen-elemen arsitektur vernakular dalam kurung tradisional. Arsitektur vernakular itu sendiri, tradisional sendiri. Ya? Ini di Italia juga. Koreksi ini ya, koreksi teori ini dari sini ke mana ya? Sini teori ini ya, koreksi ini karena ada ini mengatakan bahwa arsitektur vernakular itu adalah tradisional, beda ya, bagaimana merancang, bukan menata ya, merancang site plan kawasan pantai taulaa agar sesuai dengan konsep penilaian arsitektur vernakular. Bagaimana menjalannya? Sudah serta penataan tata masa itu dihilangkan. Tata masa sudah termasuk di site plan, ya? Jadi tidak ada lagi tata masa bangunan. Jadi langsung saja fasilitas struktur pada kawasan. Memang ini tampilan bangunan. Ya? Iya. Ini juga disesuaikan. Sesuai dengan ini. Iya. Ini juga. Perhatikan itu namanya bahasa Inggris, bahasa daerah itu harus ditalik, ya? Iya. Dimiringkan tulisannya. Iya. Ini karena sudah proposal kan? Sudah. Jadi lanjutkan ini. Bab 4 apa? 5 dan seterusnya. Jangan hanya sampai bab 3. Ya? Oh, iya. Ya? Iya. Ini sudah bukan proposal lagi, jadi sudah harus ada bab 4 dan seterusnya di sini. Iya. Ya? Iya. Teori-teori yang sudah lama sekali. Kalau teori itu boleh di dari jurnal, Bu? Nah, iya. Dari jurnal. Harus memang jurnal. Iya. Bisa juga buku. Kalau buku harus ahli. Tapi harus ada, misalkan Radovic sudah ada yang mengutip tahun 2019 ke atas begitu, jangan hanya dia sendiri begini, iya. Ya, ini boleh ini, ya, iya. Kalau yang saya silang itu berarti sudah tidak boleh. Ini asimedia, asimedia ini apa, orang punya nama atau hanya itu situs? Oh, situs, iya. Harus kamu ini lagi, apakah legal atau ilegal ini, situs ini. Ganti semua ini yang mana punya italik semua ya. Ganti semua ini, banyak sekali. Biar di sini, biar di sini, saya mau periksa semua. Berarti bahasa selain bahasa Indonesia belum? Harus. Bukan risiko, tapi resiko, ya. Iya. Resiko. Ini kalau ada kopi yang sudah, kalau ada kopi yang sudah tanggung begini tidak ada isinya, sebaiknya di enter saja. Oh, iya. Ya, supaya dia bersatu dengan isinya. Iya. Ini macam ini menurut Prita dan Gayatri itu kan pasti ada dia punya kelanjutan. Tahun berapa? Dan juga misalkan Sutomo. Siapa pemimpin Sutomo? Pak Amro, Bu. Ini 2010, ganti semua teori mu ya? Iya. Tidak mau lagi lihat-lihat teori ini yang ini, bawa-bawa. Mungkin itu sih. Ini kelebihan spasinya, Sutomo. Coba tinjau dulu di file mu ya? Iya. Kalau spasi itu cuma satu kali begini. Besar apa lu apa ukurannya? Iya. Tapi ini kenapa jadi dua kali spasi, Sutomo? Oh, nanti mau ngecek dulu. Nah, ngecek. Masuk ini kan studio. Belum, Bu, masih mau lanjut 55. 45. Jadi masih mau masuk saja. Iya. Asisten saya lagi. Ini. Oh, iya. Enter ya. Iya. Jangan kasih begini. Sebelum print itu periksa dulu supaya tidak salah-salah kenapa print. Nah, ini juga cari yang mengutipnya tahun tahun yang baru-baru. Iya. Habis 3.10 seharusnya 3.11 ya. Kenapa kembali ke 3.8? Oh. Ini juga 3.8, 3.9. Ini kan sudah benar. 6, 7, 8, 9, 10. Ini seharusnya 3.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perbaik ya? Iya. Kenapa ada ini tahun 2023? Ini sumbernya tahun 2024. Apa tidak disesuaikan saja? Seharusnya kan BPS terus daerah. Oh, ini dari dinasnya mungkin ya. BPS sumbernya. Koreksi ulang ya? Iya. Saya tidak tahu ini. Karena ada perbedaan tahun. Lanjutkan saya bab 5. Ini jangan sebaiknya di enter supaya dia menyatu dengan isinya di sini. Oke, lanjutkan dulu. Yang kedua, Bu. Asisten saya kedua. Diisi saja? Iya. Tanggalnya berapa ini? Tanggal 9. 9 ya? Iya. Langsung lanjut bab 5 baru masuk studio, Jo. Iya, Bu. Supaya kau sudah terdata. Iya. Nggak hilang lagi.